Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqatuhu wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك الله فيكم إخوان أحباب أزكم الله. الحمد لله وشكر لله على نعمة الله. Ini adalah tanggal 9 Rabiul Tsani 1443 Hijriah atau tanggal 13 November 2021. Kita akan melanjutkan. Ini pertemuan yang ke-87 dari serial kajian Sarah Alfiyah bin Malik yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, bait yang ke-30 halaman 128. Dan ini masih berkaitan dengan mabni dan mu'rab. Dan kita kemarin bahas tentang asmaul sita, asmaul khamsah. Nah, sebelumnya kita baca matanya dulu, sebagaimana biasa. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad Al-Muqaddimah Qala Muhammad Wa Abu Malik Rabbillah Qaliyat Adana Bawa Arba Qala Fi Nah Kama Nah Qaribu Amasal Rabbillah Jazi adalah di akhbar dan bukai di sosial baik dan bahwa riset a'is takdik dan tawjib dan jamila Allah takdik badu wa firah walau wajadil akhbar alamu wa ma ta'alam alamuna lahdu اسمه وحيد كريم وحيده كريم كلمة والقول عن قول عن بها كذا كلام قليل جري وتهدي المداد و هذه تنجي او لا فعلت وأتت ويعمل قانوني لن تجري سباب الخرف أهل ولم المضارع يشم فان يلأبعاد تامس أسن منيف بإلال منيف أيوة الأمر إن لم يكن بس المبني الاسم محرم المبني كبه من الحر الحروف كبه والمعنى المعنى في متى وفينا نيابه كف طريق الى طلاب الاسئله كبه الحرف كارض وسماء ارض وسماء كارض وسماء في الباقي امر والنسبج علن إعرابا الرب والنسبج علن إعرابا اسم مقيم أحابا الاسم قد يصاب بالكرب كما قد فصل فارفع بضم فنسبن فتحا بجر كسر كذكر الله أبدا كذكر الله كسر كذكر الله أبدا كسر فجزئ بتسليم خير ما ذكر ينوب ينوب ينوب نحو كأبني نميز أمير أمير وارفع بواوي وانفع وجرر دائما من الأسماء أسماء أسماء ذاك فتن أبانا بل قام حين أنا أبود أم كذاك و أن هذا الكتاب وفي هذا الثاني جاي أم ترفض الكتاب ربنا لا يا كاجا جزاك الله خير kita baca lagi قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم المقدمة قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآل المستقبلين شرفا واستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى باللفظ الموجز وتبسط البدل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معتي وهو بسبك حائز تفضيلا مستوجب ثنائيا جميلا والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة الكلام وما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكريم واحده كلمة والقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين ونداء وآل ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وما دي الأفعال بتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يقول النون محل فيه هو اسم النحو صح وحي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أسلا ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن عريا من نون توكيل مباشر ومن نون إناث كيرون منفت وكل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمسي حيث وساكن كم والرفع ونسب والرفع ونسب والرفع والنسب جعلا إعرابا لاسم وفعل نهولا أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزم فارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر والزم بتسكين غير ما ذكر ينوبه نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن والنقص في هذا الأخير أحسن وفي أب وتليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرط ذا الإعراب أن يضفن لا للياك جاء أخو أبيك دأتلا Ekrannya lama kali. Ekrannya zakar. Ya. Riuk maksudnya. Nah, kemarin kita sudah bahas terakhir tentang tentang ab. Ada di situ itmam, ada qasr, ada naqis. Seingat ya. Ya. Jadi kalau misalnya antum itmam, antum menghafalnya apa? Abu, aba, abin. Ya. Abu, aba, abi. Kemudian qasr. Aba. Semuanya jadi aba. Kemudian naqis. Aba, fathah, kasrah, dhamma. Jadi abu, abi, ba. Tidak ada wawunya, tidak ada alifnya, tidak ada ya-nya. Dan di situ dijelaskan tadi lafadznya. Ya, wa qasruha min naqsihinna ashharu. Qasruha ay aba. Aba asharu min naqsihinna. Aba lebih masyhur daripada awas naqs abi abu aba. Nah, Hamdun. Nah, di sini penjelasan di halaman 127 kemarin ini aba aba aba ini tentang qasr. Nah, sekarang lakin law qala qa'il limadha a'rabtaha bi fathatin muqaddaratin wa lam taqul alamatun nasbiha al-alifu niyabatan 'anil fathati. Ini kemarin kita sudah bahas tentang ini, Mas. Dan kenapa engkau itu mengirobkan, cara mengirobkannya adalah bi fathatin muqaddaratin, dengan fathah yang apa? Yang persepsi seharusnya, ya. Wa lam taqul, dan engkau tidak mengatakan alamatun nasbiha, tanda dari nasabnya adalah al-alif. Al-alif sebagai pengganti dari fathah. Al-alif sebagai pengganti dari fathah. Aqulu, aku katakan li'anni 'araftu minal mutakallim annahu yasta'miluha istamiluha maksuratan. Karena aku mengetahui dari orang yang berbicara bahwasanya dia itu akan menggunakan yang apa? Maksurah. Makanya ana pernah mengatakan pada antum, bagaimana membedakan antara kapan kita menggunakan idmam, kapan menggunakan naqs, dan kapan menggunakan apa? Qasr. Yaitu tergantung dari tujuan kita dan kemudahan untuk mengucapkannya. Kayak kalau disebutkan wa qasruha asharu min naqsihi, bahasanya qasrnya itu jauh lebih populer daripada yang naqsnya, itu menunjukkan bahwasanya itu adalah menurut di sana seperti itu. Ya. Nah, kalau dengan contoh ini loh, aba ini loh mas. Kenapa disebutkan di sini? Antum lihat ini. Wa'alatu nasbihi ya fathatun muqaddaratun 'alal alif. Nah, sedangkan di sini kenapa disebutkan bi fathatin muqaddaratin? Kenapa i'rabnya dengan fathah yang dipersepsi seharusnya? Dan kenapa engkau tidak katakan alamatun nasbihal alifu niyabatan 'anil fathati? Alamat nasabnya adalah alif sebagai pengganti dari fathah. Kan ini dua-duanya sama. Tapi membedakannya bagaimana? Membedakannya adalah li'anni araftu minal mutakallim. Karena aku mengetahui dari orang yang berbicara itu annahu yasta'miluha maksuratan. Bahasanya dia akan menggunakan yang maksurah. Ya. Yang qasr. Wa hina idzin labudda min qarinatin. Maka di sini harus ada indikasinya. Qarinahnya. Mithlu an yaqula al-mutakallim, seperti contoh orang yang berbicara akan mengatakan akramtu Aba Zaidin. Aku memuliakan Aba Zaidin, bapaknya Zaid. Wa ajibtu min Aba Zaidin, dan aku heran kagum terhadap atau dari Abu Zaid. Maka disebutkan aba aba mas. Fa amma idza lam tujad qarinatun. Ya, karena di sini Aba Zaidin akramtu ini sebagai maf'ul, maka dia masih mansub. Tapi di sini ajibtu min, harusnya min abi. Ya. Jadi ini yang janggalnya, itu mesti ada indikasi. Ini indikasinya. Padahal ini ada min. Harusnya min abi. Ini harusnya apa? Abi. Paham? Harusnya abi. Tapi ditulis di situ aba. Oh, berarti yang diinginkan itu adalah maksurah. Ada indikasinya di situ. Paham? Nah. Fa'amma idza lam tujad. Ya. Lam tujad qarinah. Kalau di situ tidak ada qarinahnya, tidak ada indikasinya yang mengarahkan ke sana. Fa'innana nu'arribuha alal asli. Maka i'rab kita itu kembali kepada asal. Bi an takuna mansubatan bil alif. Ini mansub ya dengan alif. Niyabatan 'anil fathati. Mansub dengan alif sebagai pengganti dari fathah. Maka ini benar dan ini pun benar. Ini kalau sudah diketahui, kalau yang ini belum diketahui. Itu perbedaannya, Mas. Yang satunya ada indikasi, yang satunya enggak ada indikasi, sama sekali. Nah, kemudian wa taqulu fi, dan kau katakan ajibtu min Aba Zaidin. Aku heran, aku kagum dari atau kepada Abu Zaid. Tapi disebutkan aba. Min aba. Ajibtu ini adalah fi'lun wa fa'il. Fi'lun dan fa'il. Kenapa fi'lun dan fa'il? Karena fa'il apa? Ismun marfu'un yaqa'u ba'dal fi'li. Fa'il itu adalah apa mas? Ismun marfu'un ya yaqa'u ba'da fi'li. Ya. Ismun marfu'un. Yaqa'u ba'dal fi'li. Nah, ini ajib tu. Tu-nya di sini ada fa'ilnya, Mas. Ya. Wa min, maksudnya ini sudah selesai. Paham sampai sini? Sudah selesai. Tambah lagi. Wa min. Itu harfu jarrin. Harfu jar. Wa aba. Aba di sini ismun majrurun bimin. Ya. Ini wa aba. Harfu jarrin. Ini harfu jar. Sedangkan aba di sini ismun majrurun bi min. Jadi dia itu adalah isim yang dimajrurkan dengan apa? Min. Jadi min aba. Harusnya kan min abi. Wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alifi. Maka dan alamat jarnya itu adalah kasroh yang ditakdirkan, yang dipersepsikan seharusnya alal alif, pada alif. Mana amin duhuriha, yang tercegah untuk menjadi nampak jelas. Ta'addur, adanya udur. Wa di sini aba mudhafun. Aba di sini karena antum lihat aba Zaidin. Aba Zaidin. Ya enggak? Aba di sini adalah mudhafun. Ya. Aba di sini mudhafun. Wa Zaidin mudhafun ilaih majrurun. Zaid ini adalah mudhaf ilaih yang majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya itu adalah kasratun dhahiratun ala akhirih. Kasrah yang dhahir pada sampai akhirnya. Nah, sekarang di sini wa lughatul qasri lughatun fasihatun. Jadi lughatul qasri. Lughatul qasri itu apa, Mas? Aba. Aba. Jadi aba itu ya, pada hakikatnya dia apa? Husah, Mas. Ijd di situ. Kalau ejaan yang diperlakukan dibenarkan itu lughatun fasihatun. Antum misalnya lughatul qasr aba. Ini yang dibahas ini aba. Walakinnal ula afsahu. Namun yang pertama jauh lebih fasih. Maksudnya di sini adalah tentang walamatu jari kasratun dhahiratun ala akhiri. Ini berkaitan dengan penjelasan. Aba. Ini karena masuk pada apa? Masuk pada pembahasan yang lebih baik, lebih sahih itu yang mana? Waqad yuqalu, dan dikatakan innal ladzi yunasibu talabata al-mubtadi'ina lughatul qasri. Sesungguhnya yang cocok untuk para siswa atau para siswi mubtadi'in, yang baru pemula, Mas. Lughatul qasri ini adalah bahasa yang dipakainya, lughatul qasri. Bahasa yang simple. Ada batasannya. Enggak kemudian mengarah, merambah kemana-mana, tapi itu dikhususkan di sini. Ya, li'annahum lan yaghlatu abadan. Karena ini, ya, itu tidak akan salah selama-lamanya. Lan yaghlatu. Tidak akan salah selama-lamanya. Kenapa, Sob? Ya, aba-aba semua kok. Jadi kalau misalnya qasr ini adalah fixed, Mas. Artinya apa? Batasan itu sudah baku. Gak bisa diubah-ubah lagi. Paham, Mas? Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata, ana idza aradtu an unsyi'a al-kalaman al-an fa'ala ayyi lughati sulati ams. Nah. Di sini jelaskan. Di sini jelaskan tentang lughatun fasihatun. Lughat, bahasa qasr itu adalah bahasa yang fasih. Lakinna al-ula afsah. Namun yang pertama jauh lebih fasih lagi. Wa qad yuqalu, dan dikatakan innal ladhi yunasibul yunasibut talabata al-mubtadi'ina lughatul qasr. Sesungguhnya yang cocok bagi para pelajar pemula adalah bahasa yang ada batasannya. Li'annahum lan yaghlatu abadan, karena mereka itu tidak akan pernah salah selama-lamanya. Fa idza qala qa'il, kalau ada yang berkata juga, ana idza aradtu an unshi'a kalaman an fa'ala ayyi lughati ya asalati amshi. Jadi di sini kalau ada yang berkata, ana idza aradtu an unshi'a, aku kalau ingin ya unsi'a kalaman, disini adalah al-an, sekarang unsi'a itu membuat paragraf, karangan, tulisan ya, untuk membuat skenario pidato misalnya, cara ngomong itu kalau misalnya yang benar itu memang tetap dikonsep semuanya. Fa'ala ayyi lughati salatul amsi, maka dengan bahasa apa yang tiga itu amsi, artinya di sini kaitannya dengan berkaitan dengan apa mas? Antum lihat yang di bawahnya ya. Jadi kulna alal afsah, alal afsah wahya an tu'ribaha tamatan marfu'atan bil waw, bil waw mansubatan bil alif wa majrutan bil ya, li annana al an laysa lana khiyarun, karena kita enggak punya pilihan. Ya annahu yahsunu bina an namshiya alal afsah, ya kita beranjak, jadi kita mematok mas ya, karena li annahu لأنه يحسن بنا أن نمشي ya على الأفصح, karena yang lebih baik bagi kita adalah berjalan di atas yang benar, berjalan di atas yang fasih. Min kalamil Arab, dari perkataan orang Arab. Wal afsahu min kalamil Arab, dan yang paling fasih dari perkataan orang-orang Arab adalah ma nutiqa bihil Qur'an, apa yang diucapkan oleh Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, irji'u ila abikum, kembalilah kalian ila kepada abikum, bapak kalian. Ini surat Yusuf ayat 81. Walam yakul ila abakum, dan ini tidak ditulis ila abakum wala ila abikum, tapi di sini apa, ini qasr, ini apa, ila abikum apa, itmam ila abikum naqs ya, ini naqs. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman ya, kiranya atau efek crispy tadi mas, lo mabarik mas, semangat mas. Nah ya, menghindari katanya. Nah, Allah mabarik. Jadi inna abana lafi dhalalim mubin ya, ini kata kenapa ila abakum wala ila abikum. Di situ inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya bapaknya kami ini benar-benar dalam keadaan dhalalim mubin ya, Lafi dalali mungkin. Sesat yang nyata, Mas. Walam yakul inna abana. Dan tidak dikatakan di sini inna ya abana. Abana. Ini abana. Ini sifatnya apa? Buat inna abana lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya bapak-bapak kami benar-benar dalam keadaan sesatan yang nyata. Kata-kata abana di sini bisa tulis ya, ada bentuk lainnya dari abana yaitu inna abana tentunya ini enggak mau. Enggak bisa maksudnya. Wa qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman wa abuna syaikhun kabir. Dan bapak kami adalah seorang syekh yang besar. Artinya umurnya sudah seperti itu, Mas. Nah. Kemudian walam yaqul dikatakan tidak inna abana. Terus wa abuna syekhun kabir dan bapaknya kami itu adalah syekhun kabir. Syekh yang sudah tua. Ini di surat Qasas setelahnya ini. Ya, walam yakul abana dan tidak ditulis di sini sebagai abana. Walam yakul ya abana ini kita buang di sini. Ya. Kemudian idan lalu idza aradna an natakallama kalau kita ingin berbicara atau aradna an nu'allifa kitaban. Kalau kita menginginkan untuk nu'allif kitaban, kalau kita ingin ya menyusun suatu kitab, fa innana namshi 'ala al-lughatil fasha aw fusha di sini. Fa innana maka kita itu namshi 'ala al-lughatil fusha. Kita masuk pada Al-Lugha, bahasa Fusha, bahasa yang resmi. Nah, makanya kalau orang dari awal belajarnya Amniyah atau belajarnya Fusha tapi gak ngerti Amniyah apa, maka ketika orang-orang di sana, ya, waktu itu kejadiannya seperti ini, Mas. Kejadiannya adalah anak habis Isa di sana ketemu dengan tangga anak, namanya Sa'ali. Sa'ali Al-Hamadi. Bidaullah. Seorang syekh yang ngajar di SMP. Ini yang beliau sarjana. Ini beliau orang lokal. Dan beliau, alhamdulillah Allah berikan keluarga besar. Keluarga besar. Sininya bukan cuma satu, Mas. Tiga. Yang anda dengar sekarang empat. Allah alam. Kemudian beliau mengumpulkan saudara-saudaranya untuk membuat masjid. Dan dia tanya ke anak, antum di Indonesia ada gak yang butuh masjid? Anak katakan, anak gak bisa bantu kecuali kalau anak sudah di Indonesia. Karena itu permasalahan masalah uang dan amanah berat. Dan anak coba hubungin kakak iparana yang di sini. Di mana ini? Akhirnya ternyata di sini hanya di pingpong. Bahkan petinggi-petinggi di sini ada organisasi di Magelang itu datang. Datang untuk memberikan penawaran. Oh, di sana ada tanah wakaf sekian sekian sekian sekian. Tapi Syekh Ali tidak serap. Ini kok koyo materi kabeh. Terlalu berharap gitu. Nah, akhirnya kakak ipar tunjukkan, "Oh, di Sulawesi ada berapa ya luas itu." Dan dia punya kaplingan di sana. Sekelilingnya jadi tanah sunnah semuanya itu. Insyaallah. Dan akhirnya bangun dua lantai. Tapi di tengah pembangunan itu dia bingung, si Ali ini bingung. Ini gimana? Kurangnya apa? Kadang-kadang anak enggak ngerti yang dia bicarakan, Cak. Karena bahasanya dia aneh. Itu si Ali mengatakan seperti aneh. Habis Isa, kemudian dia minta ke anak, ini kan enggak ada kajian. Antum bisa enggak bantu anak? Mana saya? Antum telpon ke fulan ini. Fulan ini waktu itu masih di sini. CD. Ya. Kemudian singkat ceritanya balik ke Sulawesi. Dan dia jadi wasilah dalam pembangunan itu. Namun saat itu kalau Isa di sana jam 9. Di sini 11. Sengantuk-ngantuk Isa. Baik. Anak suruh nelpon, anak bilang sama chef, chef, ini di Indonesia hin tasiful lain, sudah tengah malam. Tengah jari, tadi bang muskil. Coba aja, nggak ada masalah. Ditelepon, ya bisa. Kemudian pasangan nelpon, diangkat. Siapa ini? Dia bilang, ini dari Abu Dhabi, dari Sheikh Adi. Gitu Allah. Kemudian saya itu nanya ke Antum, bagaimana progresnya? Apa kekurangannya? Berapa kekurangannya? Jadi biar Sheikhnya bisa langsung bantu dan genapi apa yang kurang. Jeblok ternyata. Karena yang dibangun dua lantai. Ukurannya kalau gak salah 20x20. Allah. Dan itu dua lantai. Entah gimana akhirnya alhamdulillah sudah jadi. Ya, tapi nasian mansian. Karena jadi sian mansian. Memang enggak perlu diingat-ingat. Tapi alhamdulillah Allah Azza Wajalla memudahkan sekarang di sana sudah berkembang. Sulawesi dakwahnya dengan masjid itu Masya Allah. Nah, di atasnya dibangun untuk Ma'had Tahfid. Saya ini langsung naikkan. Nah. Ala kulli hal jadi beliau itu bahkan Masya Allah. Wala uzaki ala Allah. Tapi dari lafnya, dari cara penyampaiannya Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan dulu. Idan idza aradna an natakallam aw aradna an nu'allif al-kitab. Kalau kita ingin berbicara atau kita ingin menulis menyusun kitab, fa inna namshi 'ala al-lughati fusah, maka kita harus berjalan dengan sesuai dengan bahasa yang fushah. Lakin idza daqat bina. Namun kalau ada yang daqat, jadi sempit, enggak punya banyak kesempatan. Wa akhtana al-lughata al-fushah, dan kita bahkan menyalahkan bahasa yang fushah. Wa ataina bil bil marfu'i bil alif, dan ya ataina bil marfu, kalau kita datang dengan membawa marfu yaitu bil alif. Wa hunana nafiqa al yarbu fa naqulu hadhi lughatun faidatu ma'rifati hadhi lughah. Ada lughah yang lainnya yaitu nafiqa. Nafiqa, nafiqa itu ihda ya nah yaitu maha yudhiru ghairaha wa huwa mawdi'un yuraqqiquhu fa idza utiya min qibalil qasi'a daraba an-nafiqa bi ra'sihi fantafaq ay kharaja Indonesia. Nafiqa ini adalah salah satu dari jiharatil yarbu'. Ya. Jadi itu yaktumuha yang mereka di situ yaktumuha mereka sembunyikan. Ya. Wa yudhiru ghairaha dan menampakkan apa yang selainnya. Wa huwa maudhi'un yuraqqiquhu. Ini adalah posisinya adalah kedudukan yang bisa yuraqqiquhu, melembutkannya. Fa idza utiya min qibal qasi'a daraba nafiqa bi ra'sihi. Fantafaq. Ay kharaja lisan nafaqa. An-nafiqa ihda jiharati yarbu wa yaktumuha. Wa yudhiru ghairaha dan memperlihatkan pada selainnya. Maksudnya adalah salah satu dari jiharati yarbu. Artinya di sini apa saja yang dari yarbu itu ada hal-hal yang di situ berharga. Yaktumuha ya itu di istilahnya yaktumuha disembunyikannya wa yudhiru ghairaha dan yang disampaikan adalah ditampakkan adalah yang selainnya. Huwa maudhi'un yuraqqiquhu. Ini adalah kedudukannya bisa menyebabkan yuraqqiquhu, melembutkan Mas. Fa idza utiya min qibal qasi'a daraba nafiqa bi ra'sihi fantafaq ay kharaja lisan. Nah. Jadi antum lihat di sini nah, penjelasan di sini tentang awalan sebelum ke awalan idan. Ini kata-kata idan itu artinya apa? Bisa disimpulkan. Lalu, sehingga kalau misalnya antum lihat tentang penjelasan Syekh, ya. Orang yang ya namshi 'ala lughatil fusha, kita berjalan di atas bahasa yang resmi fusha yang benar ejaannya. Yang tadi ana ingin katakan adalah tidak setiap orang itu ngerti bahasa fusahnya Indonesia. Karena apa? Dia memahami kontekstual bahasa Indonesia dulu baru kemudian diarab-arabkan. Itu yang terjadi masalah sama. Kemudian lakin idza daqat bina, kalau ini menjadi sempit bagi kita, wa akhtana lughatal fusha, dan kita itu salah dalam bahasa yang fusha, wa ataina bil marfu, bahkan kita datang dengan membawa apa yang marfu, yaitu marfunya bil alif, marfunya dengan alif, fa hunaka nafiqa yarbu, dan di sana ada nafiqa, nafiqa yarbu. Oke, disebutkan di sini nah artinya di situ ataina bil marfu bil alif wa hunaka nafiqa. Artinya yarbu. Ya. Nafiqa yarbu. Nah, jadi kalau misalnya disebutkan tentang ya yang awalan annana idza ja'ana min kalamil arab nadmun aw nasrun ala khilafil fusha na'rifu annaha lughatun wa annaha laysat qata'an ya kemudian madba'iyan wala khata'an fin naqli ya. Jadi yang pertama adalah sungguhnya idza ja'ana min kalamil arab nadman, kalau kita itu disodori datang pada kita dengan membawa kalam Arab, itu adalah nadmun nadhamas syair yang terstruktur ya. Au nasrun, nasrun itu ala khilafil fusha. Nasrun itu bisa jadi apa mas? Ada nadam, ada nadam, ada puisi. Ala khilafil fusha, yang bertentangan dengan fushahnya. Na'rifu annaha lughatun, kita tahu bahwa itu bahasa. Wa annaha laysat khata'an matba'iyan, ini bukan salah ketik mas, salah cetak. Khata'an matba'iyan wala khata'an fin naqli, dan ini bukan kesalahan dalam penukilan. Ini memang dari awal sudah salah karena nukilannya sudah salah. Nah, tsanian yang kedua, annahu idza daqat bina al-khiyalu najidu makhrajan. Ini kayaknya kalau misalnya kemudian dibahas tidak jadi satu kesatuan. Karena yang demikian nanti akan ada jidal tentang syahadat. Nah, jadi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah binillah besok malam insyaallah. Nah, naktafi bihadil qudrah. Ya, ini sudah sekitar mau 48 menit. Alhamdulillah. Semoga Allah Azza menjadikan apa yang sedikit kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.